Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwab rahmatik wanshur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahma wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayna wasallam. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihin. Gal malik rahimallahu taala wa nafa'ana bihi kullum fid darain amin. Kita masih pembahasan di dalam rukun-rukun sholat. Pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang hukum niat. Sekarang kita akan membahas tentang rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Kata mualif di sini, duna idhafatin lidil jalali wa adadir rakaati wastikbali. Jadi niat, ini masih penjelasan tentang keterusan daripada niat. Di mana niat yang wajib ketika kita melaksanakan sholat adalah al-ghasad atau ghasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah. Jadi yang wajib dilaksanakan itu dalam niat kita itu cuma tiga saja itu. Itu yang wajib dilintaskan. Makanya di sini mualif mengatakan duna idhofatin lidil jalali. Duna idhofatin lidil jalali. Jadi bukanlah termasuk yang wajib dilintaskan untuk kita mengatakan lillahi ta'ala. Itu enggak wajib. Jadi yang wajib itu yang pokok ya. Ketika niat sholat itu adalah nawaitu atau usolli. Sama saja itu. Nawaitu atau usolli. Kemudian fardho itu harus disebutkan. Kemudian jenis sholatnya. Maghribi, duhri, asri, isya, subhi, dan sebagainya. Sedangkan arba rokaatin, rokaataini, salasa rokaatin itu hukumnya sunnah. Mustaqbilal kiblati hukumnya juga sunnah. Adaan hukumnya juga. Lillahi ta'ala hukumnya juga. Jadi enggak wajib, yang wajib cuma tiga. Lalu untuk apa kita melaksanakan itu? Jadi supaya kita mengingat. Supaya kita mengingat bahwasanya sholat kita itu adalah 4 rakaat. Jadi bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu atau malaikatnya tidak tahu. Fem, sampai-sampai misalnya malaikat mengatakan ngapain lo sebutin rakaatnya, emang gue gak tahu gitu. Fem. Jadi Allah Ta'ala maha tahu, cuma kita biar teringatkan. Kita akan melaksanakan 4 rakaat. Baru rakaat pertama kok sudah ngantuk sih? Gitu loh. Baru rakaat pertama kok sudah tidak khusyuk sih? Gitu loh. Maksudnya. Jadi sholat yang akan kamu laksanakan itu adalah 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. Kalau subuh 2 rakaat. Nah, itu diantara khasiatnya atau hikmahnya itu seperti itu. Kemudian mustaqbilal kiblati, untuk apa kita lintaskan dalam niat kita mustaqbilal kiblati? Untuk benar-benar memastikan bahwasanya syarat sahnya sholat berupa menghadap kiblat itu sudah benar-benar kita laksanakan. Jadi waktu kita niat salli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal, waktu dia mengucapkan mustaqbilal kiblat kan dia melihat betul kita sudah tepat enggak? Ataupun kalau seumpama kita sholat di suatu tempat, lalu ketika terlintas sama di kita ketika niat sholat mustaqbilal kiblat, sudah benar tidak? Apakah ada keraguan? Dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu mengingatkan kepada kita semuanya, itu maksudnya hikmahnya. Lillahi ta'ala, untuk supaya mendidik jiwa kita dan nafsu kita, bahwasanya apapun yang kita laksanakan itu sesuai dengan ikrar yang sudah kita laksanakan dan terus kita laksanakan setiap kali kita melaksanakan sholat kepada Allah, bahwasanya seluruh hidup kita, mati kita, amal kita, perkataan kita, niat kita, semuanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lintaskan dalam hati kamu. Itu maksudnya, lintaskan. Jadi semua yang aku laksanakan, bukan hanya sholat ini, semua yang aku katakan, bukan hanya fatihah yang aku ucapkan ini, semua yang aku niatkan, bukan cuma niat sholat ini, seluruhnya hanya untuk Allah SWT. Maka nalillah baqiya wastamar. Yang karena Allah, maka pasti akan langgeng jadinya. Tidak akan terhenti terus. Kenapa? Karena Allah. Nah, begitu pula semua yang karena Allah, maka akan memberikan suatu kemuliaan dan anugerah daripada Allah SWT. Berbeda kalau semua kita melaksanakannya untuk manusia, bukan karena Allah SWT. Nggak bakal lama seperti sekarang ini. Karena musim kampanye, maka setiap ada majlis rebutan orang datang ke majlis-majlis itu. Untuk apa? Dapat keutamaan majlis? Tidak, tapi supaya dipilih. Bukan karena Allah SWT. Maka yang semacam itu tidak akan langgeng. Kemuliaannya mereka rasakan tidak akan langgeng. Karena apa yang menentukan semuanya di dunia itu adalah Allah semata. Bukan Nabi Muhammad, bukan. Bukan para nabi, bukan. Bukan para solihin, bukan. Tapi yang menentukan segala hal itu adalah Allah SWT. Oleh karenanya kita masih ingat bagaimana ketika turun ayat takhir. Ayat takhir, yaitu ayat yang memberi pilihan kepada istri-istri Nabi daripada Allah dan Rasulnya, untuk memilih antara milih Allah dan Rasulnya atau memilih dunia. Pertama kali yang disodorkan pilihan tersebut adalah istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Semoga kita semua termasuk dimasukkan ke dalam surga bersama Sayyidah Aisyah. Semoga kita termasuk mendapatkan kemuliaan Sayyidah Aisyah. Dan semoga kita termasuk dicintai oleh Nabi karena Sayyidatuna Aisyah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kita itu seperti mereka, golongan yang tidak suka dengan Sayyidatuna Aisyah, mencaci maki Sayyidatuna Aisyah dan sebagainya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Baru-baru ini ada yang meninggal dari orang Syiah. Bahkan pentolannya orang Syiah, syekhnya mereka, pemimpinnya mereka, namanya Syekh Ali Syirazi. Terkenal itu, ada websitenya di internet. Dialah yang pernah mengatakan, kalau seumpama aku masuk surga nanti, lalu di situ aku dapatkan Abu Bakar dan Umar, aku akan minta kepada Allah supaya aku keluar lagi. Itu. Dari saking bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sekarang sudah meninggal dunia. Tidak ada faedahnya kita mengatakan alhamdulillah. Nah, karena adanya dia, enggak ada dia, enggak ada mudarat, enggak ada manfaat. Yang bermanfaat, bermadarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita takut kepada suatu fitnah. Jangan pernah kita takut kepada suatu akidah yang sesat. Tapi yang harus kita laksanakan adalah kita harus berusaha menghindari segala macam fitnah itu. Kita harus membentengi diri dan keluarga serta murid-murid kita daripada akidah-akidah yang sesat itu. Karena apa? Karena memang setan itu ada dengan kehendak Allah. Harus ada setan memang gitu. Jadi harus ada setan manusia, harus ada setan jin. Jadi setan manusia itu banyak, Yahudi, Nasrani, liberal, pluralisme, Syiah, Wahabi. Itu adalah setan-setan manusia. Semoga kita terhindarkan daripada akidah-akidah yang sesat itu. Tapi cukup sebagai bukti bahwasanya kita adalah berada di dalam jalur yang benar. Bukan jalur mereka yang berada di dalam kesesatan. Karena jalur yang kita tempuh ini adalah jalur yang dikatakan Nabi Sallallahu Sallam. Setaftariku ummati ila thalasatin wasab'ina firqatan. Umatku itu akan terpecah belah sampai menjadi 73 golongan. Semuanya benar. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu golongan saja. Apa itu satu golongan itu kriterianya? Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Makana ma'ana alihi wa ashabi. Yang di dalamnya itu ada ajaranku dan ajaran sahabat-sahabat Nabi. Dan yang semacam itu tidak ada lain kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi siapapun yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti termasuk golongan Nabi itu. Baik mazhabnya Syafi'i atau Hanafi atau Maliki atau Hambali. Jangan yang kelima. Yang kelima berarti sesat termasuk yang 73 golongan itu. Akhirnya apa? Nah, ini akibatnya. Mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, mencaci maki Sayyidina Umar. Sayyidina Aisyah dikatakan pelacur. Wanita jalang. Dikatakan Aisyah itu sebetulnya bukan berkulit putih. Tapi kulitnya itu hitam, katanya dia. Nabi SAW itu memanggilnya Humairah itu untuk menyenangkan hatinya, katanya. Sebetulnya bukan Humairah. Jadi dia itu hitam, kalau dandan itu di sininya dikasih merah-merah. Jadi seperti Humairah, katanya dia begitu. Ya enggak makgul lah, enggak masuk akal lah. Ya kalau kamu memang jidat kamu hitam gitu. Sayyidah Aisyah itu adalah wanita yang sangat cantik, wanita yang luar biasa, putih, bersih, suci dan mubarra'ah min jihadillah. Satu-satunya perempuan yang disucikan oleh Allah Ta'ala dari atas langit sana adalah Sayyidah Aisyah. Jadi kita semoga termasuk yang bergabung dengan Sayyidah Aisyah nanti di akhiratnya. Dan termasuk pemimpin kita selain Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidatuna Khadijah Kubra adalah Sayyidatuna Aisyah. Dan semua ammahatul ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi adalah berada di dalam lubuk hati kita. Kita cintai mereka semuanya. Dan semoga nanti kita bisa berselamat dengan mereka semuanya. Ya. Lihat bagaimana ini Syekh Sarwazi ini. Meninggal dunia. Dalam keadaan tidak terbakar, dalam keadaan tidak kena bom, dalam keadaan tidak kena gosongnya kompor, enggak. Tapi subhanallah begitu meninggal, wajahnya itu gosong. Jadi wajahnya gosong. Nah ini akibatnya. Di dunia Allah tampakkan yang semacam itu. Buat apa yang semacam itu? Buat apa? Gitu loh. Ngapain? Emang enggak ada kerjaan lain, tah? Mencaci maki orang sudah meninggal. Lihat coba ahli sunnah jamaah. Mencaci maki enggak boleh. Ustaz selalu mengajarkan kan? Ingat, jangan pernah menyakiti hati seorang mukmin. Baik yang hidup, apalagi yang sudah mati. Nabi SAW mengajarkan, "Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawi." Hendaknya kalian itu sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dan hendaknya kalian tutup mulut kalian daripada menyebutkan tentang kejelekan orang-orang yang sudah meninggal. Sudah di alam sendiri, dia yang akan bertanggung jawab kalau dia itu tidak baik. Gak usah diomongin. Kalau harus diomongin, maka kita katakan ada satu orang dulu. Gak usah sebutkan orangnya. Ya, kalau itu pun maksudnya memberikan pelajaran kepada yang lain. Tapi kalau enggak, buat apa? Coba lihat bagaimana ahli sunnah jamaah. Tidak boleh menyakiti orang. Nabi SAW bersabda, man kasara galba mu'niminin faka'annam haddamal ka'bata sab'ina marratan. Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin walaupun dengan satu kalimat, maka seakan-akan dia itu telah menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Itu ajaran daripada ahli sunnah jamaah. Melanat, enggak boleh melanat. Mengkafirkan, enggak boleh mengkafirkan. Enggak ada ajaran ahli sunnah jamaah mengkafirkan. Enak, dingin. Jadi ajarannya itu tentram, aman, sentosa, mengajarkan kepada sesama itu untuk saling toleransi, mengajarkan kepada sesama itu untuk saling tolong-menolong, dan sebagainya. Antara tetangga harus baik. Jadi enggak ada mengkafirkan, enggak ada nyebutkan yang dulu-dulu, ngapain ini enggak? Yang diurus semua, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sudah meninggal semua. Mereka sudah di surga semua pasti. Sudah nikmat kumpul sama Nabi. Wah ini kesian deh. Baru lahir di dunia ngomong-ngomongin mereka. Jadi seumpama, jangankan saya mereka para sahabat Nabi yang mulia, yang semuanya itu bersifatkan adil. Tidak ada yang fasik satupun daripada mereka. Dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang mengatakan, Ashabikan nujum. Biayin ihtadaitum, ihtadaitum. Biayin ihtadaitum, ihtadaitum. Kata Nabi SAW. Sahabat-sahabatku itu, seakan-akan mereka itu, atau misal permisalan mereka itu seperti bintang-bintang di atas langit sana. Biayin. Apa itu biayin? Dengan siapa saja? Ihtadaitum, ihtadaitum. Kalian meniru mereka, maka pasti kamu akan mendapat petunjuk. Rasulullah yang bersabda ini. Kok bisa-bisanya mereka itu mencaci maki? Sahabat Nabi yang cuma yang baik itu cuma 17. Terus yang lainnya mana? Emang yang bantu Nabi 17 orang apa? Kesian ya. Dasar emang hidayah gak ada. Nah, jadilah mereka itu seperti itu. Oleh karenanya, awas. Jangan sampai kita keluar daripada organisasi kita. Ini organisasi bukan organisasi dunia. Tapi organisasi akhirat. Fem, WWSD. Wanita-wanita solihah, pendamping, Fem. Jadi, kalau kita ini sudah termasuk mereka, Wahabi yang benci kepada Ahlul Bait, atau Syiah yang benci kepada sahabat Nabi, maka jangan harap kalian akan bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi, sudah banyak yang semacam itu diberikan, dicontohkan oleh Allah Ta'ala, ditampakkan kejelian mereka di dunia ini sudah banyak. Tidak usahlah kita ikut mereka. Nggak ada wali. Mereka nggak ada yang wali, nggak ada. Lihat wajahnya aja udah nggak enak lihatnya. Walaupun putih orangnya, nggak enak lihatnya. Bagaimana tidak? Kerjaannya caci maki orang. Apalagi yang dicaci maki adalah sahabat Nabi. Istrinya Nabi. Nah, seperti Ustaz nih. Walaupun Ustaz jelek-jelek begini akhlaknya. Tapi kalau ada yang mencaci istrinya Ustaz marah. Apalagi muridnya Ustaz mencacinya. Siap-siap untuk menjadi murid durhaka. Ustaz pasti marah sama dia. Nah, kenapa? Istrinya Ustaz. Fem, Ustaz harus lindungi dia. Harga dirinya dia adalah harga dirinya Ustaz. Nah, ini Ustaz. Ini Ustaz bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Nah, oleh karenanya, jadi Alhamdulillah kita bukan termasuk golongan mereka. Semoga hidayat dan taufik yang ada dalam hati kita tetap berkesinambungan sampai akhir hayat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian, nah, jadi itu maksudnya. Lillahi ta'ala. Jadi, harus ketika kita melaksanakan sholat itu, kita benar-benar menghayati. Apa yang kita baca itu dihayati benar-benar. Kenapa lintasan hati itu ada beberapa macam. Sehingga, sebagian daripada ulama berpendapat bahwasanya di antara rukun-rukun salat itu adalah khusyuk. Kenapa? Ah, karena salat yang tidak ada khusyuknya berarti tidak ada pahalanya. Salat itu semuanya tergantung kepada khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ruhus shalah. Khusyuk itu adalah ruhnya salat. Kalau salat enggak ada khusyuknya berarti enggak hidup. Kalau enggak hidup enggak bermanfaat. Karena sudah mati gitu. Nah, tapi bukan berarti seperti orang Wahabi itu mengatakan kalau kita ziarah kepada orang yang sudah meninggal enggak manfaat, manfaat untuk kita. Manfaat untuk mereka enggak manfaat itu. Karena mereka enggak suka, mereka enggak mau. Kalau untuk kita manfaat. Nah, karena apa? Yang bermanfaat manfaat. Mereka siapa yang bermanfaat? Para ulama, para aulia, para soleh itu bermanfaat. Tapi kalau kamu matinya bukan salah satu daripada mereka, kamu sendiri membutuhkan doa gitu. Nah, jadi bukan mereka yang bermanfaat, tapi mereka itu sebagai perantara kita kepada zat yang memberikan manfaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah kaprah. Itulah sekarang kita hidup di zaman yang sangat membingungkan memang. Tapi enggak usah bingung. Karena kita sudah mempunyai sandaran hukum tersendiri, mempunyai jalan tersendiri dan mempunyai syekh tersendiri, mempunyai guru tersendiri. Dan guru-guru kalian yang mengajarkan kalian di Pondok Dalwah Dakwah ini adalah guru-guru yang mempunyai silsilah guru sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu terhadap apa yang kalian yakini dan kalian pelajari di dalam pondok ini dan juga pondok-pondok yang lainnya yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi seperti itu. Lintasan hati itu ada berapa macam. Kalau kita sholat, mau tidak mau kan pasti yang namanya hati itu selalu terlintas sesuatu. Jauhkan. Kalau kita sholat, mau tidak mau hati kita itu terlintas. Terlintasnya hati itu pertama kalinya itu berasal dan bersumber dari yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu apa? Yang menggerakkan itu dari sini, mata. Nah, oleh karenanya di dalam sholat itu kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, mata kita itu terletak selalu untuk menatap ke tempat sujud, walaupun rukuk, walaupun sujud, walaupun kita lihat tempat sujud kita. Apa maksudnya? Supaya apa? Supaya kita benar-benar merasakan sholat itu adalah tempat atau maqam untuk kita khudu', untuk kita tunduk pada Allah Taala. Artinya apa? Kalau sudah kita berada di hadrat Allah SWT, tunduk dengan sholat kita kepada Allah Ta'ala, maka jangan boleh ada lintasan yang masuk dalam hati kita. Dan pasti yang namanya setan itu tidak akan membiarkan kita itu khusyuk dalam sholat kita. Karena kalau kita khusyuk dalam sholat kita akan ada pahalanya. Dan itu sangat tidak diinginkan oleh setan. Nah, oleh karenanya, nanti kita sholatnya kan ke bawah. Kalau ke bawah kan lintasan hati kita, coba lihat. Kamu waktu sholat, kamu lihat tempat sujud kita. Atau sholat kita lepas mata kita. Biarkan dia itu bebas memandang kemana saja. Pasti kamu akan rasakan lintasan hati yang didapatkan lebih banyak ketika kita tidak menatapkan mata kita ke tempat sujud. Nah, itulah maksudnya Nabi kita Muhammad SAW itu kenapa memerintahkan kita supaya mata kita ketika sholat berada di tempat sujud. Itu. Nah, sedangkan walaupun kita mata kita berada di tempat sujud, menatap di tempat sujud, tetap saja namanya hati itu selalu terlintas. Masumial galbu galban illa likasrati taqallubihi. Tidak dinamakan hati itu hati kecuali karena selalu dia itu terlintas sesuatu. Jadi berbalik-balik, berubah-ubah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya. Sesekali mikirin makanan, sesekali mikirin minuman, sesekali mikirin tidur, sesekali mikirin majelis, sesekali mikirin kawin, sesekali mikirin akhir. Itu kan yang kalian pikirkan kan seperti itu. Nah, itulah kalian. Nah, coba yang kalian pikirkan itu adalah sesekali Nabi Muhammad, sesekali Allah, sesekali sholat, sesekali siwakan, sesekali ngajar, sekali belajar, sekali dakwah, sekali menolong orang lain, Masya Allah. Nah, itu luar biasa itu namanya. Ini enggak makanan, minuman, kayak kambing itu namanya. Tahu kambing? Kalau diteliti, ditaruh alat dari komputer itu pikirannya rumput, air, kangkung, itu dipikirin. Berarti itu apa? Cewek atau cowok gitu? Ceweknya kambing gitu, atau cowoknya kambing, itu dipikirin. Kan nggak jauh beda kan? Makan, minum, tidur, kawin. Makan, minum, tidur, kawin. Terus gitu. Itu yang kalian pikirkan? Enggak di mulut, di hati? Tuh. Jangan ya, tidak, kita beda dengan mereka. Lihat bagaimana Sayyidah Aisyah, Ketika diberikan pilihan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini bukan hanya pilihan untuk para istri Nabi, tidak, tapi terus berlanjut kepada kita semuanya. Dan yang mengiyang-iyangkan ke dalam diri kita bukanlah Nabi Muhammad, memang, tapi para musuh-musuh Allah, musuh Nabi Muhammad. Apa itu? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau seumpama kamu ingin memilih kehidupan dunia dan kepahiasan dunia, aku akan berikan. Tapi kalau semua kalian itu memilih Allah dan Rasulnya dan rumah di akhirat nanti, maka kami akan siapkan pahala yang sangat banyak untuk kalian. Pertama kalian diberikan, disodorkan oleh Nabi SAW, pilihan tersebut ada si Aisyah. Yang paling muda, yang paling kecil. Di antara istri Nabi, yang paling cantik, yang paling cinta oleh Nabi SAW pada saat itu. Sehingga apa? Begitu dia baca ayat tahir kepada si Aisyah, Nabi SAW mendahuluinya dengan mengatakan, jangan kau buru-buru menjawabnya. Dari sangkit takutnya Nabi SAW sampai salah jawab. Pikirkan dulu. Dan pergilah ke orang tuamu. Tanya ayahmu. Tanya ibumu. Akan dijawab dengan jawaban yang bagaimana? Maka, spontan saat itu juga, Nabi kita Muhammad SAW mendengarkan Sayyidina Aisyah berkata, afika atas astakmir abi wa ummi? Apakah di dalam diri kamu, aku masih perlu lagi tanya, bermusyawarah kepada ayahku dan ibuku? La, wallahi ma astamir abi wala ummi wala ghairahuma wala ahadan. Bal akhtarullah wa rasulahu wa taral akhirah. Demi Allah, aku tidak akan bermusyawarah kepada ayahku, enggak kepada ibuku, kepada siapa aja, aku tidak akan musyawarah. Aku langsung aku pilih. Enggak usah pakai nunggu-nunggu waktu lagi, aku akan memilih Allah, Rasulullah, dan rumah akhirat. Nah, sekarang ayat ini juga diberikan pilihan kepada kalian, disodorkan kepada kalian. Kau pilih mana? Pilih kehidupan di dunia sana. Kamu akan mendapatkan titel belajar di universitas dengan kehidupan yang bebas begitu, berkumpul dengan mata-mata yang jalang, mata-mata yang tidak takut pada Allah, yang dia itu bukan hanya menguliti diri kamu secara zahir, tapi batin pun juga akan dikuliti oleh dia, yang mandang dengan hawa nafsu dan sebagainya, akan jerumuskan diri kamu dalam tempat-tempat semacam itu. Ngapain? Makanya Ustaz, jangan sampai kalian mendapatkan, mengharapkan restunya Ustaz untuk berpindah dari pondok ini menuju ke universitas di luar sana. Dan tidak, enggak bakalan Ustaz akan restui. Dan enggak bakalan Ustaz ridhoi. Kalau Ustaz restui, Ustaz ridhoi berarti Ustaz berdosa karenanya. Nah, tapi kalau kalian mau pindah pondok, silahkan. Karena kita sudah banyak dan banyak enggak dapat tempat, jadi biar tempatnya di tempat yang lainnya kesian. Silahkan, Ustaz senang. Kalau antara pondok ke pondok, silahkan. Tapi kalau dari pondok menuju ke universitas atau sekolah umum, jangan. Dari surga mau turun lagi. Seperti orang Syiah tadi. Jangan. Hidup di dunia cuma sebentar. Dan ingat, semua yang kalian pelajari sekarang ini, dari mulai habis subuh, kuliah subuh, ataupun pelajaran dari jam 7.30 sampai jam 12, kemudian kuliah, maghrib, habis isya dan sebagainya, itu semua itu adalah ajaran-ajaran Nabi SAW yang berupa sebuah konsep. Konsep kehidupan. Bagaimana kita itu menghadapi keluarga. Bagaimana kita menghadapi masyarakat. Bagaimana kita menghadapi musibah. Bagaimana kita memerangi hawa nafsu dan setan. Bagaimana kita tidak tunduk kepada para kufar. Bagaimana supaya kita itu mengedepankan keimanan dan keislaman. Bagaimana supaya kita itu cinta pada Allah dan Rasulnya, serta para penerusnya, para ulama. Nah, jadi itu semua adalah konsep. Yang kalau seumpama kalian sudah punya konsep itu, maka kalian itu hidup di mana saja pasti aman, sejahtera, sentosa, dan pasti bahagia. Pasti. Dalam keadaan apapun pasti bahagia. Itu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya ilmunya Nabi Muhammad. Apalagi dicari. Jangan cari ilmu Yahannu. Namanya itu ilmu Yahannu itu. Ilmu yang diajarkan di luar sana itu, kalau tidak diiringi dan tidak didasari dengan ilmu agama, itu namanya ilmu Yahannu. Jadi Yahannu tok, namanya aja S1, S2, profesor, isinya gak ada apa-apanya. Baca Quran masih lancaran anak dalwa. Kadang-kadang seperti itu, saya pernah ketemu sama mereka gitu. Tapi kalau sudah berbicara, PD-nya luar biasa. Dengan bahasa-bahasa yang membingungkan. Memang ini membingungkan. Kan gak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu telah memberikan suatu pengarahan kepada kita ketika kita berdakwah adalah khatibuhum ala qadri ugulihim. Ajalah mereka berdiskusi dengan kadar akal mereka. Kalau kita berbicara dengan layaknya seorang mahasiswa, atau layaknya seorang dosen, atau layaknya seorang profesor, atau layaknya seorang rektor, seperti ustaz ini gitu. Ya gak ngerti, makanya saya selalu bilang, kalian kalau ngerti gak, ngangguk, ngangguknya siapa itu gitu loh. Ngangguknya orang desa, ngangguknya orang ngerti. Ngangguknya orang desa itu pengen cepat selesai, makanya ngangguk-ngangguk, ya saat ya teruskan aja gitu loh. Ustaz gak berharap kalian itu ngangguknya seperti ngangguknya orang desa. Tapi kalau gak ngerti, bilang gak ngerti, kalau ngerti bilang ngerti gitu loh. Nah, jadi membingungkan, bahasanya membingungkan. Titelnya aja yang Masya Allah. Pakai karafita, pakai apa, dasi dan sebagainya. Tapi apa yang telah diperjuangkan itu apa? Apa yang telah dilakukan? Kita tidak merendahkan. Ustaz sendiri adalah S2. Dan setelah lagi Ustaz akan mulai belajar doktor Ustaz. Gitu. Gak apa-apa. Kita ambil itu semuanya. Ilmu Yahanu itu kita ambil. Untuk apa? Meyahanu-yahanui setan tapi. Nah, karena apa? Nah, setan itu kan suka Yahanu. Setan itu suka Yahanu, kita Yahanui juga, gitu. Jangan kalah kita ya. Nah, jadi kalau kita ada gelar, maka gelar itu akan membawa kita kepada lapisan masyarakat yang lebih luas. Nah, ketimbang cuma ustaz, siapa ustaz? Fem, beda keunggulannya, mutunya, penghormatan orang terhadap seseorang yang bergelar ustaz juga, bergelar sarjana juga, beda. Jadi bahkan begitu mereka tahu yang mengisi di dalam suatu seminar itu adalah Ustaz Segap, tapi di embel-embel akhirnya itu adalah MHI-nya. Bahkan ustaz belum jadi dokter sudah pernah disebutkan dokter katanya. Bahkan ustaz pernah ketika ustaz membuat seminar bersama gubernur di Kalimantan, akhirnya ya Ustaz PD gitu. Nah, PD-nya itu karena gelarnya. Jadi itulah makanya saya katakan itu ilmu Yahanu, Yahanu. Jadi Yahanu PD gitu. Jadi yang kalian dapatkan itu nanti PD sama gelar. Itu di sana. Tapi kan harus kalian dapatkan, Ustaz dukung. Makanya Ustaz mau jadi rektor. Nah, karena apa? Karena ini adalah sebuah wacana atau media untuk kita lebih luas lagi dakwahnya. Untuk apa? Untuk menggapai suatu tujuan kita. Yang tidak lain bersumber daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, kalau kita cuma ustaz saja kurang manfaat. Kalau kita ustaz juga bergelar S2 juga, apalagi ada embel-embelnya rektor juga, apalagi dia itu sebagai narasumber juga dan lain sebagainya, sehingga orang itu jadi melihat kita itu menundukkan kepala. Nah, berarti apa? Yahanu, Yahanu bikin orang menunduk kepala gitu. Padahal bukan maksud kita, bukan tujuan kita semacam itu. Ngerti enggak? Nah, tapi harus untuk apa supaya kita menjadi khairun nas anfa'uhum? Nah, jadi ilmu yang diajarkan mereka itu bukan ilmu yang baru, bukan ilmu yang lama. Nah, jadi kalau kamu itu hanya terbatas kepada ilmu itu, Ustaz tidak mendukung. Jangan. Karena ilmu yang semacam itu akan menjerumuskan orang. Tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW adalah ilmu yang berkepanjangan. Ilmu untuk hidup abadi. Ilmu yang tidak ada henti. Ilmu yang tetap baku dari zamannya Nabi sampai kapanpun tetap. Tidak ada perubahan. Coba kalau ilmu-ilmu yang mereka bikin itu. Seperti undang-undang 45 kita kan setiap tahun berubah. Kenapa? Yang menciptakan manusia. Tapi kalau diciptakan oleh Allah Ta'ala, syariat ini tidak pernah berubah. Sekali haram terus selamanya haram. Sekali halal terus selamanya halal. Nah, itu syariat Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah. Dan kapanpun juga, kalau syariat Nabi kita Muhammad SAW digunakan, maka pasti setiap orang yang merasakannya atau pernah mengalaminya, pasti dia itu akan mendapatkan kemanfaatannya. Baik dia itu seorang muslim maupun bukan seorang muslim. Nah, jadi satu contoh, makanya kan Islam itu kenapa dikatakan rahmatan lil alamin. Islam itu adalah sifatnya itu adalah rahmah. Bukan hanya kok lil muslimin, tidak. Tapi lil alamin semuanya. Bagi alam semuanya. Nah, karena syariat Islam itu bisa digunakan untuk semua. Tapi kalau syariat yang lainnya tidak bisa digunakan untuk semua. Satu contoh. Kalau kita membuat sebuah produk. Baik itu produk makanan. Atau produk minuman. Atau produk apa namanya? Kosmetik dan sebagainya. Lalu kita berlabelkan halal. Nah, itu berarti kan identik dengan syariat Islam kan? Bisa digunakan oleh orang kafir? Bisa. Nah, kenapa? Nah, universal. Bisa digunakan oleh semua. Nah, tapi kalau produk mereka? Mereka bikin sepatu dari kulit babi. Bisa digunakan oleh kita? Kosmetik. Di mana kosmetik itu ada metanolnya misalnya. Nah, kalau ada metanol itu berarti kan dari alkohol. Nah, berarti apa? Enggak boleh kita menggunakannya. Najis. Jadi berapa banyak kaum muslimat yang memakai kosmetik ternyata di dalamnya itu ada bahan-bahan yang terbuat daripada babi. Nah, jadi bercampur dengan babi, najis. Nah, akhirnya dihilangkan dan sebagainya karena bajunya najis. Harusnya dicucinya sampai 7 kali. Ini enggak dicuci 7 kali, akhirnya mengandung penyakit, jadilah kanker kulit dan sebagainya. Nah, sekarang baru ketahuan. Ternyata di dalam anjing dan babi itu kenapa harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan debu? Karena di dalam anjing dan babi itu ada sebuah cacing. Fem. Di mana cacing itu tidak akan mati kecuali kalau disiram dengan air yang bercampur dengan debu. Mati dia. Coba lihat. Syariatnya siapa? Syariatnya Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan dunia. Allah yang menciptakan harus ada gunung, harus ada langit, harus ada bumi, harus ada langit, harus ada apa? Bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Itu Allah yang menciptakan itu semuanya. Syariat ini juga Allah yang menciptakan. Nabi Muhammad itu wasito. Enggak mungkin mereka bisa mengalahkan syariat ini. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Islam ya'lu. Walayu'la alih. Jadi Islam itu selalu di atas. Tidak mungkin bisa dikalahkan. Lalu kenapa mereka memusuhi? Kenapa mereka itu sampai lebih banyak bukan kaum muslimin? Kenapa yang mengatur dunia sekarang ini bukan kaum muslimin? Jawabannya adalah karena kita sudah tidak lagi kembali kepada syariat. Kitanya, pemeluknya, tapi Islamnya tetap, dia akan tinggi. Kenapa? Yang mengembangkan Islam, yang membesarkan Islam, yang mengagungkan Islam bukanlah kita, pemeluknya. Tapi yang membesarkan Islam, mengagungkan Islam itu adalah Allah SWT. Sekarang ini, sedang mereka itu sedang galau itu orang kafir sekarang. Fem, pikirannya, hatinya, fisiknya galau semuanya. Kenapa? Karena perubahan keimanan dan perubahan keyakinan sekarang itu merajalela di antara orang-orang kufar. Jadi sekarang sangat-sangat takut mereka itu. Jadi karena kejadian yang 11 September itu. Akhirnya apa? Banyak orang yang tahu Islam. Tahu Islam, penasaran tentang Islam. Begitu belajar Islam, sebentar saja. Belajar tentang syariat Islam, dia langsung masuk Islam. Kenapa? Indah. Islam itu indah. Coba lihat. Tidak ada suatu syariat pun yang lebih muliakan perempuan lebih daripada Islam. Nggak ada. Kalian disuruh pakai jilbab. Fem, itu bukan suatu penghinaan, suatu kemuliaan. Coba kamu nggak pakai jilbab. Semuanya akan menikmati kamu. Satpam. Tukang beca, pengemis, orang gila, mem, siapa laki-laki yang suka kawin, apa namanya itu, ah, bandot namanya, mem, nah itu mereka, kakek-kakek, keladi, tambah tua tambah, jadi ngelihat kamu juga, mau dilihat begitu. Nah, sehingga apa? Kamu menjadi suatu objek, suatu sasaran yang dinikmati oleh semua. kita hidup untuk semua, gitu. Kalau Ustaz, ya, kita hidup untuk semua. Fem, kalau kalian tidak, hidup untuk satu orang. Fem, siapa dia? Yang dalam hatiku. Harusnya seperti itu. Ngerti enggak? Nah, jadi harusnya seperti itu. Jadi ini enggak keluar, senangnya keluar. Itu yang sedang keluar itu, kesian deh. Sudah jadi permainannya setan. Kayak bola itu, tendang sana, tendang sini. Nurut, tendang, kamu pergi sana, tendang sana. Nanti setan satunya, kamu pergi sana, tendang lagi. Kesian deh. Enggak bisa menguasai hawa nafsunya, enggak bisa. Nah, jilbab itu bagus. Coba kamu, kalau seumpama ketumbian, enggak pakai jilbab gimana? Rambut kamu tipis, enggak pakai jilbab gimana? Rambut kamu banyak ubannya, enggak pakai jilbab gimana? Rambut kamu jelek, enggak pakai jilbab gimana? Untung ada jilbab, nyelamatkan itu jilbab tuh. Iya tidak? Nah. Ada orang yang enggak pantas sama rambutnya, ada. Enggak pantas sama rambutnya. Kenapa? Karena dia buat sendiri. Gitu. Orangnya bukan putih, kemerah-merahan. Rambutnya kuning kemerah-merahan. Akhirnya jadi kayak terong akhirnya gitu. Fem. Ustaz kesian deh, Ustaz kesian. Karena kalian anak-anak Ustaz semuanya gitu. Atau kalian, ya Allah, ini wajahnya. Apa? Asmarani hilu gitu. Tuh asmarani hilu. Hitam manis gitu. Hitam manis itu alusnya. Kasarnya itu hitam gitu. Ngerti gak? Itu pakai rambut yang merah lagi. Ngaca, po. Jangankan Ustaz Sami'un gak nafsu, gitu. Nah, ya itu. Jadi, karena pakai jilbab jadi cantik lagi. Dibuka jelek lagi, gitu. Pakai cantik lagi. Nah, jadi ternyata hijab itu atau jilbab itu sangat bermanfaat. Apalagi kita pakai cadar, itu lebih aman. Kenapa? Nggak ada orang yang menikmati kita kecuali suami kita. Nggak perlu suami kita itu sampai cemburu-cemburu. Kenapa? Siapa yang bisa melihat dia? Orang lihat itu karena pandangan. Pandangan itu cuma mata sama. Gitu. Mata orang desa, mata orang kata, mata artis, mata biasa, mata jelek, mata... Orang yang cakep sama aja matanya enggak kelihatan. Jadi kalau lihatnya, kayaknya cakep, begitu dibuka jelek. Kayaknya jelek, begitu dibuka cakep gitu. Makanya Ustaz kadang-kadang kalau seumpama ketemu sama kalian enggak pakai cadar, Ustaz enggak kenali. Kadang-kadang Ustaz kenali dari matanya. Nah, begitu dibuka cadarnya pakai jilbab saja Ustaz enggak kenali siapa ini ya gitu. Tapi begitu begini lagi langsung Ustaz paham gitu. Nah, ternyata apa? Ternyata bawa manfaat yang sangat besar gitu. Padahal harusnya kita dalam madhab Syafi'i itu kita menutup semuanya. Walaupun mata itu gak boleh buka. Nah itu. Nah, tapi kalau untuk belajar itu tidak apa-apa. Nah oleh karena itu kalian itu harus sadar bahwasanya ternyata kalian itu tercipta sebagai fitnah. Nah jadi kalian itu harus bisa mengendalikan diri. Melebihi daripada pengendalian diri yang diwajibkan kepada para lelaki. Kenapa? Kalian sendiri itu adalah bahan. Bahan untuk fitnah orang. Gitu. Nah, jadi seperti, kalau seumpama, contoh ya, bahwasanya memang perempuan itu adalah sebuah fitnah. Dari rambut sampai ujung kaki itu semuanya fitnah. Jadi perempuan itu indah dilihat. Dari depan, dari belakang, dari pinggir, dari atas, dari bawah, semuanya indah. Itu perempuan. Ngerti gak? Beda sama laki. Nah, laki enggak? Enggak ada yang mengatakan, indahnya ya kakinya laki-laki itu ya. Pernah kamu dengar kayak gitu? Ternyata dengkulnya itu indah banget gitu. Ada? Ya. Nah, kenapa? Bukan fitnah, sasaran fitnah laki-laki. Nah, oleh karena itu, syariat Islam di dalam aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Fem, kalau perempuan itu seluruh badannya itu aurat, fitnah. Artinya aurat itu fitnah. Tapi kalau laki-laki tidak, kecuali yang antara pusar dan lutut. Jadi kalian boleh melihat dada Ustaz, boleh. Kalau Ustaz nggak boleh lihat dada kalian. Fem. Emang benar kan? Nah, apa bedanya? Yaitu karena kalian itu adalah fitnah. Jadi biar tahu gitu loh. Jadi malah bukan malah mejeng, bukan malah nampakin dan sebagainya. Makanya kan ada beberapa sifat daripada sifat perempuan. Kalau dimiliki laki-laki gak bagus. Tapi kalau dimiliki perempuan itu baik. Apa itu? Yang pertama, perempuan itu sifatnya suka menampilkan diri. Betul atau tidak? Fem. Suka menampilkan diri apa kebalikannya? Hah? Fem. Nah, jadi sifat yang jelek daripada perempuan suka menampilkan diri. Sifat yang baik daripada perempuan adalah tidak suka menampilkan diri. Perempuan yang minder dari segi kepada laki-laki ya, bukan minder kepada sesama perempuan. Nah, itu adalah perempuan yang bagus. Fem. Tapi kalau laki-laki minder, nah jelek. Laki-laki minder, jelek. Tapi kalau perempuan minder, bagus. Fem. Nah, jadi kenapa? Karena perempuan suka bersolek, suka menampakkan diri dan sebagainya, itu gak baik. Nah, itu contohnya. Jadi sifat minder pada laki-laki gak baik, tapi kepada perempuan baik. Yang kedua, sifat bersolek. Ada pada perempuan, bagus. Baik. Fem. Tapi kalau laki-laki bersolek, nah, itu tidak baik. Gitu. Fem. Ya Ustadz kok terlambat sih? Iya Ustadz masih bedaan dulu. Gitu. Pantas enggak? Ya kan pantas. Gitu. Fem. Ustadz belum ngajar, muridnya belum datang. Ustadz tak buka ini. Ya kan pantas lah. Gitu. Laki-laki. Fem. Jadi kalau laki-laki bersolek itu enggak pantas. Perempuan bersolek baik. Tiga. Di antara sifatnya perempuan itu suka penakut. Dia itu penakut. Ya kan? Fem. Baik untuk perempuan. Karena dia itu penakut. Ah, jadi pengennya meluk terus sama laki-lakinya. Fem. Membutuhkan kepada laki-lakinya. Tunduk kepada laki-laki. Mengakui akan kegagahan, keberanian laki-laki. Sehingga dia mau dipimpin oleh laki-laki. Karena apa? Pemimpin itu harus berani. Mana mungkin pemimpin itu seorang penakut. Nah, oleh karena itu, tapi kalau perempuan, bagus. Laki-laki gak bagus. Fem, laki-laki penakut. Ya. Kalau ada laki-laki yang penakut, ya suruh pakai jil. Jadi misalnya apa? Suaminya bangun malam, bangun istrinya. Siku, antarkan dong ke kamar mandi. Mau dapat suami kayak gitu? Nah, ada yang ngetok-ngetok pintu tengah malam. Bangun istrinya, bukain dong, bukain. Nah, itu sifatnya perempuan dan sifatnya laki yang tidak boleh sama. Jadi harus beda dalam hal itu. Nah, jadi walhasil, barang siapa yang mengetahui dengan status aslinya, maka dia pasti akan selamat daripada fitnah dunia. Tapi kalau dia tidak tahu dengan statusnya, maka disitulah akan membahayakan dirinya. Jadi walaupun seorang guru, walaupun seorang alim, walaupun seorang wali, jadi bukan berarti aman daripada fitnah, enggak boleh. Enggak, ini kan Ustadz, jadi kok selamat enggak apa-apa, kan ayah kita saat antum, enggak boleh. Dalam ada batasan-batasan tertentu, saat anggap kalian sebagai anak. Karena apa? Kalian belajar pada Ustadz, seorang guru itu adalah layaknya seorang ayah kepada anaknya. Tapi bukan berarti boleh selamat, tetap aja haram. Nah, kenapa? Itu batasan-batasan syar'i. Nah, begitu pula yang lainnya. Nah, jadi semua itu ada batasnya. Jadi itu kita buka di syarah Ubudul Lijan. Bagaimana? Dilanggar? Sudah kan? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Gal Malik rahimahullah taala nafana bihi wa bi ulum fitarain amin. Gal waruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahu Allah min al-ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'i. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang sabar terhadap akhlak yang tidak baik yang timbul dari istrinya, tapi dia sabar, artinya tidak main tangan, tidak membalasnya, tidak menyengsarakannya, maka niscaya suami tersebut akan diberikan daripada pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub, yang Nabi Ayyub dapatkan ketika beliau sabar terhadap ujiannya. Oleh karenanya, selalu kesabaran Nabi Ayyub itu menjadi sebuah legenda. Ketika seorang itu berdoa minta sabarnya Sayyidina Ayyub, ketika seorang itu sabar dikatakan sabarnya itu seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, jadi sabar Nabi Ayyub alaihissalam itu sangat terkenal dan lebih dikenal dirinya itu dengan kesabaran. Kenapa? Di sini disebutkan fallahu ibtalahu bi arba'ati umur, di mana Sayyidina Ayyub itu Allah mengujinya langsung dengan empat hal. Apa itu? Yang tadinya dia kaya langsung jadi miskin. Yang tadinya dia punya anak beberapa orang, belasan, semuanya meninggal. Kemudian yang tadinya dia mempunyai badan tubuh yang bagus, yang baik, kemudian diberikan penyakit. Yang tadinya orang itu selalu berkeliling dengannya, kemudian menjauh, kecuali hanya istrinya saja. Ini adalah sebuah cobaan yang luar biasa. Satu saja daripada cobaan itu sudah sangat luar biasa. Tadinya kaya, kemudian gak kaya. Banyak kan orang stres karena itu. Banyak. Bahkan gak usah repot-repot seperti PNS itu. Banyak di antara mereka itu yang stres setelah mereka itu pensiun. Gak ada kerjaan. Uang pensiunannya itu atau uang pesangonnya itu tidak bisa digunakan sampai habis, cepat ludes dan sebagainya. Sehingga hanya dia stres. Apalagi sebentar lagi ini, sebulan lagi banyak orang stres nih. Kenapa? Caleg kita itu ada ribuan orang sekarang ini. Dan setiap caleg itu pasti mengeluarkan uang. Di mana uang itu hasil utang sana, utang sini. Nggak taunya nggak jadi, numpuk utangnya, nggak bisa bayarnya, malu berhadapan dengan orang-orang yang ditemuinya, jadilah stres. Sehingga sekarang itu rumah sakit sudah bersiap siaga. Iya, menambah kamar-kamar. Betul. Karena bahas setelah habis pemilu ini nanti, setelah pengumuman itu nanti banyak orang stres. Nggak stres jantungan. Mati mendadak. Nah, banyak nanti, lihat aja nanti. Nah, jadi setiap musim pemilu kayak begitu. Nah, makanya mereka itu adalah orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang melelahkan dirinya nanti. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Sian deh, fotonya dipajang sana, pajang sini. Kena angin, goyang sana, goyang sini. Lain lagi yang nggak suka, dicoblos sana, coblos sini, dibolong-bolongin. Sehingga saat lihat ada fotonya yang sumbing sebelah, ada yang matanya bolong sebelah, ada yang hidungnya terkoak, soak jadinya. Jadi nggak ada hidungnya, lobang aja gitu. Yang tadinya cantik jadi jelek. Memang itu yang dilihat di dunia gitu. Kemudian orang sekarang melihatnya, ya alhamdulillah ya. Jadi mungkin mereka itu niatnya baik ya, niatnya baik, kita harus nuntun aja gitu. Nah, tapi kita bukan orang yang semacam itu. Artinya apa? Kita ini mempunyai tugas sendiri. Dan kalau kita benar-benar ingin melaksanakan dengan keilmuan kita, maka niscaya kita tidak akan mendapatkan waktu yang cukup untuk kita. Habis waktu kita untuk berdakwah. Kenapa? Itulah tuntutan ilmu. Orang yang perlu diajar itu banyak. Tahukah kalian yang enggak pakai jilbab sama yang jilbab itu persentasenya berapa? 20 dibanding 80%. 80% itu kewajiban kita untuk memberitahu ke mereka. Kenapa mereka enggak pakai jilbab? Karena mereka enggak tahu. Jadi jangan salahkan mereka. Mereka enggak tahu kalau jilbab itu hukumnya wajib, jilbab itu mempunyai manfaat, jilbab itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Mereka enggak tahu, kita harus kasih tahu. Yang pacaran banyak apa tidak? Banyak. Dari SD sudah pacaran. Nah, itu adalah sebuah PR bagi kita semuanya sebagai orang punya ilmu. Siapa yang harus memberitahu mereka? Kita. Dan mereka begitu kenapa? Karena mereka enggak tahu. Seperti kalian mau pacaran? Mau pacaran enggak? Karena enggak ada yang mau gitu. Hah? Kalau ada yang mau? Nah, bagus. Kenapa kalian demikian? Karena kalian sudah tahu. Hukumnya haram. Bisa jadi mereka-mereka berpacaran itu saat pacaran meninggal suul khatimah na'udzubillah. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu lintasan hatinya dosa-dosa, hawa nafsu, na'udzubillah. Yang semacam itu ditakutkan meninggal dalam keadaan suul khatimah. Kalian enggak bakal mau. Kenapa? Kalian takut pada yang semacam itu. Mereka enggak tahu. Makanya pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allahumma fili qaumi fa innahum. Ya ampunilah dosa-dosa umatku ya Allah. Mereka begitu karena mereka tidak tahu. Itu. Nah, jadi itu adalah PR kita. Oleh karenanya kita bukan seperti mereka berani terjun dalam politik. Ya, jadi jangan sampai kita terjun di situ. Ya. Cukup kita sebagai ustadz atau ustazah da'i dan da'iyah itu aja. Faham? Itu pekerjaan kita. Di dunia maupun di akhirat itu pekerjaan kita insya Allah. Kemudian ketika mereka itu kehilangan sebuah harta. Faham? Itu sangat banyak terjadi ketika terjadi sebuah krisis ekonomi tahun 2008 yang dinamakan dengan krisis global. Itu tercatat mereka yang bangkrut itu ribuan orang pada saat itu. Tercatat yang stres itu juga ribuan orang. Ya. Kenapa? Dengan bangkrutnya mereka-mereka orang yang kaya ini akhirnya kan banyak yang dipecat PHK-PHK. Akhirnya ini di PHK, dia mau ngasih makan nafkah keluarganya. Nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya cari kerja sana, cari kerja sini, nggak dapatkan. Akhirnya stres. Diuji dengan satu cobaan saja dia nggak kuat. Ini dia coba, hartanya habis semuanya. Biasanya makan enak Nabi Ayub. Rumahnya besar, tinggi. Luas tanahnya dan sebagainya. Tiba-tiba Allah turunkan bala. Dalam waktu sekejap rumahnya itu runtuh. Kemudian hartanya terbakar semuanya, anaknya meninggal di situ. Sehingga dia enggak punya anak lagi. Hartanya semuanya habis. Dilalap api. Dalam satu malam semuanya terjadi. Kemudian Sayyidina Ayub kena penyakit juga. Sehingga semuanya lari daripada Nabi Ayub kecuali istrinya tercinta itu. Masyaallah. Semoga kalian menjadi seperti istrinya Sayyidina Ayub. Melihat suaminya dalam keadaan apapun tidak akan meninggalkan. Nah, itu seperti beliau. Nah, ini. Tapi dia sabar. Enggak pernah ngeluh. Doa enggak pernah. Doa, ya Allah, kembalikan lagi anakku. Ya Allah, kembalikan lagi hartaku. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Enggak pernah. Sabar. Diam. Semua yang ditentukan Allah pasti yang terbaik. Beliau cuma berpendapat, berkeyakinan, semua yang ditentukan Allah itu yang terbaik. Dan kita sebagai seorang hamba tidak mempunyai sebuah solusi kecuali hanya pasrah dan menerima. Nah, makanya Nabi Ayub itu sangat terkenal dengan kesabarannya. Tapi gak usah lah. Kita itu minta, ya Allah, aku minta sabarnya sabar Ayub. Gak usah. Takutnya kamu diuji seperti ujiannya Nabi Ayub. Na'udzubillah. Kalau kita meminta sesuai dengan firman Allah, sabda Nabi kita Muhammad SAW. Iza sa'alta fas'alillah al-afiyah. Kalau kalian itu ingin meminta, memohon kepada Allah, maka memohonlah kepada Allah supaya diberikan kesehatan jauh daripada bala. Kemudian katanya, fa in kana lahu min asnafil mal. Dulunya dia mempunyai harta yang banyak, macam-macam. Baik dari unta, wabagor, sapi, wagonam, kambing, wafilah, gajah, wahumur, keledai, jamaknya himar, humur. Wa kana lahu 500 faladan. Dia mempunyai 500 apa? Apa budak kita? Yatba'u 500 abad. Jadi setiap setiap apa itu? Dari kekayaannya itu dia punya 500 budak yat bawah hamsamiat abad. Nah, jadi setiap orangnya itu dikelilingi dengan 500 budak. Dikuli abdin imro'ah wa walad wa mal. Setiap budaknya itu mempunyai istri, mempunyai anak dan mempunyai harta. Semuanya itu milik Nabi Ayyub alaihissalam. Wa kana ma'ahu salasatu nafarin. Dan bersama dia, umatnya, 3 orang. God aminu bihi wa kanu kuhulan. Mereka beriman kepadanya. Dan adalah mereka itu adalah seorang yang kahal. Sekitar umur 33 tahun. Wa kana iblis la yahjubu an syai'in minas samawati faigifu fihinna haitsuma arad. Dan iblis tidak dihijabkan pada waktu itu sesuatu apapun daripada langit, dia bisa membaca apa yang terjadi, semua dibaca. Faigifu fihinna haitsuma arad. Ai wa min hunak wasala iblis ila adam hina akhrajahu minal jannah. Karena dia tahu bahwasanya Adam bakal keluar dan keluar dengan tipuannya, makanya dia nipu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW diutus, maka seluruh tutup langit ditutup. Jadi iblis maupun yang lainnya tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Falam yazal ala zalika yas'adu fis samawati hatta rafa Allah Isa bin Maryam fahujiba bin arba. Dan tetap iblis itu begitu. Jadi kalau pengen melakukan sesuatu, lihat dulu di galam, di umul kitab itu bagaimana. Dia baca, oh ternyata aku berhasil. Ditipu gitu. Sampai ketika dilahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka 4 pintu ditutup. 3 pintu tetap terbuka. Dia masuk dari 3 pintu itu. Falamma bu'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hujiba minas salasi al-baghiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, maka seluruh pintu langit semuanya ditutup. Fa huwa mahjubun huwa wa jami' junutihi min jami' samawati ila yaumil qiyamah. Jadi sampai hari kiamat lagi sudah tidak mungkin lagi mereka itu bisa melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Faham, kecuali Allah yang memberitahukannya kepada para aulianya. Tapi kalau setan enggak. Jadi sudah harusnya yang namanya dukun-dukun sudah tinggalkan gitu loh. Karena sudah bukan waktunya lagi mereka itu berbicara dengan gaib dan sebagainya. Banyak yang bohong, mereka itu bohong cuma mengada-ngada saja gitu. Cuma menerka-nerka saja karena semua sudah ditutup. Kemudian fasami as-salatal malaika ala abu ala ayyub fahasadahu. Hanya dia iblis itu mendengarkan bagaimana malaikat itu memuji kepada Ayyub, maka dia itu hasud kepadanya. Wa qala, dan dia berkata, ilahi nadartu fi abdika ayyub fawajadtahu syakiran hamidan ala walau ibtaraitahu larja'an syukrika wa ta'atik. Dia berkata, wahai Tuhanku, engkau telah melihat kepada hambamu Ayyub, dan kau melihat dia seorang yang pandai bersyukur dan sangat memujimu. Tapi ketahuilah, kalau seumpama engkau berikan dia ujian, maka pasti dia tidak lagi bersyukur kepada kamu dan dia akan tidak tetap taat kepada kamu. Faqalallahu lahu intalik faqad sallattuka ala malih. Maka Allah berkata kepada iblis, benar apa yang kau katakan begitu? Iya, pasti benar. Coba, pergilah engkau. Aku berikan kekuasaan engkau untuk menghabiskan seluruh hartanya. Untuk menghabiskan seluruh kenikmatan yang dia punya. Silakan kau coba itu. Akhirnya fantalaka, maka dia itu pergi, wa jami'a faridi syaitin, dan semua pengikut-pengikutnya setan itu, iblis dan jin semuanya ikut. Wa qala lahum, diketuai oleh iblis. Mana iblis berkata kepada mereka, "Qad sallattu 'ala mali Ayyub, aku telah diberikan kekuasaan oleh Allah Taala terhadap hartanya Ayyub." Wa qala li ifrit minha, dan berkata pada ifrit, "Itil ibil wa ru'atiha fahrikha, kamu datangi unta-untanya dan penjaga-penjaga untanya." Kemudian bakar semua untanya. Faqala Ayyub, "Alhamdulillah." Begitu dikasih kabar bahwasanya seluruh untanya mati. Budak-budak yang mengembalanya juga mati. Ketika disampaikan kepada Ayub, dia mengatakan alhamdulillah. Huwa ataniha wa huwa akhadha. Karena dia yang memberikan aku, sekarang diambilnya. Alhamdulillah masih sempat aku punya harta yang banyak. Tuh. Enggak pernah dia itu mengeluh. Terus, summa fa'ala mitsal dzalika bil ghanam. Hawas si iblis ini. Tambah marah iblis. Dia berkata pada dia, Iblis, pergilah ke tempat kambing-kambingnya. Bakar semua kambingnya itu. Sekaligus yang mengembala. Bakar semuanya. Kemudian datang kepada Ayub. Iblis itu, sekarang kambing-kambingmu sudah mati semuanya. Lagi-lagi, Sayyidina Ayub berkata kepada lahu, Nasifatirrih zar'uka fahamidallahu asna alih. Dia lagi-lagi mengatakan alhamdulillah. Dia terus mengatakan alhamdulillah. Tidak pernah dia mengatakan innalillah. Gitu. Kalau kita kan tidak innalillah. Gitu. Ini alhamdulillah. Gitu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, sebetulnya ketika seorang itu tertimpa musibah, harusnya dia itu bukan bersabar, tapi bersyukur. Gitu. Karena apa? Dengan musibah tersebut, dia itu akan diangkat derajatnya. Gitu. Kemudian, semoga oleh iblis, sallatani ala waladih. Fakala lahu intalik, tasallatuka ala waladih. Sallatni ala waladih. Fakala lahu intalik, tasallatuka ala waladih. Akhirnya iblis datang lagi pada Allah. Kali ya Rab, kalau begitu, berikan aku kekuasaan. Aku nyerah dalam hartanya. Semuanya hartanya aku habiskan, ludaskan, tapi dia tetap mengatakan alhamdulillah. Sekarang berikan kekuasaan kepadaku untuk anak-anaknya. Fakala lahu intalik, pergilah engkau. Aku berikan kekuasaan. Tasallatuka ala waladih. Fadahaba ila waladihi. Wazalzala bihimul qasar. Wakallabahu alaihim famatu jami'an. Akhirnya dia datang ke semua anaknya. Kemudian digerakkan bumi itu sehingga terjadilah sebuah gempa. Dan seluruh anaknya meninggal karena gempa itu. Sumaja Ayub. Wahbaruhu bimauti waladihi. Akhirnya datang kepada Ayub. Dan diberitahukan oleh iblis. Ayub. Anak kamu semuanya mati. Enggak ada yang selamat satu pun daripada mereka. Fastaghfar. Kemudian dia itu beristighfar dan lagi-lagi mengatakan alhamdulillah. Akhirnya apa? Lagi-lagi iblis datang lagi pada Allah Ta'ala. Semoga Allah salidni ala jasadi. Kalau begitu, coba berikan aku kekuasaan untuk memberikan suatu cobaan kepada badannya. Fagola salatuka ala jasadi. Ya, aku berikan kekuasaan kamu dalam jasadnya. Gerogal bihi walisani. Hanya lisannya sama hatinya. Waqafi hikkah fahakkaha fi atwari hatta sakatat kulluha. Akhirnya dia itu dikenai dengan gatal-gatal sehingga dia itu garuk. Setiap garuk dagingnya keikut. Sampai seluruhnya itu terlepas. Tumahakka bil masuh al khatinah. Tuma bil fahar wal hijara. Kemudian dengan kaki, dengan tangan tidak cukup. Akhirnya diambil kayu. Lalu gak cukup dengan kayu, akhirnya nampil besi. Jadi setiap digaruk, ikut itu dagingnya. Faham? Sampai seperti itu. Na'udzubillah. Falam yazal yahukuha hatta takatta ajasaduhu wa antana. Dan begitulah. Sampai, jadi tetap di itu menggaruknya, sampai akhirnya jasadnya itu terlepas darinya. Sampai berubah, agak bau. Fa'ahrajahu ahlu qarya, dikeluarkan oleh orang desa itu. Waja'aluhu ala kanasatin lahum, dijadikan, diletakkan di tempat sampah. Waja'aluhu arisan, dibikinkan rumah. Faham kita dekatnya tempat sampah itu. Wahajarahun nas kulluhum ila zawjatahu al-musamma rahmah. Itu. Kecuali istrinya yang namanya Rahmah itu. Faham tetap dia itu bersamanya. Fakana tahdumu bima isli'uhu wa ta'tihi bitu'am. Tetap saja dia itu bersamanya, berbakti padanya, dan memberikannya makanan. Wajarahu salasa alladzina amanu walam yatruku dinahum. Dan bahkan tiga orang yang tidak meninggalkan agamanya pun, yang selalu dekat kepada Ayub, dia itu meninggalkan Sayyidina Ayub juga. Hanya istrinya saja kita. Tapi tetap, dia tidak ngeluh, tidak pernah minta supaya disembuhkan, dikembalikan, semua tidak pernah. Tetap dia sabar. Sampai kemudian Allah Ta'ala memberikan faraj, memberikan jalan keluar, diperintahkan beliau itu untuk mandi dengan air sehingga semuanya itu kembali seperti semula, sehingga seluruh umatnya itu akhirnya beriman lagi kepadanya, Nah, itu adalah ujian yang Allah berikan pada Ayub yang sangat luar biasa, tapi beliau itu sabar gitu.